Maka kemudian Heidman itu menunjukkan anda mukul ini kemudian langsung ke Heidman. Dan itu dengan segera. Jadi dengan Pak segera memukul setelahnya Heidman. Bukan yang permasalahan kemudian Pak Heidman berarti menunjukkan oh Heidman kapan-kapan. Masalah dipukul masih memang itu, gitu ya. Paham nggak mas? Nanti masalah gitu. Kalau kita kan soft maka langsung nih. Untuk bukan itu pak untuk jawab besar gitu. Beda itu. Lihat di ini ya, lihat di sebelumnya sebelum pas di kepada tapi yang tadi kalau kita kalau kita kan soft kita di sini kan untuk syarat kalau kita isim syarat okay, syarat kemudian kita di sini kita untuk jawab besar bukan untuk iya mas mas ini paham anda paham ya. Anda paham pertanyaannya di mana di antara dua orang ini seperti wow seperti wow jadi wow dengan pak jadi itu namanya apa halus antara benda ada isim-isim yang disebut ya baik pak juga kadang bisa disebut huruf sababiyah dan menunjukkan makna sebab ta'lil ya. Nanti insya Allah ada lah, insya Allah akan ada dari yang sekarang. Karena ini akan banyak nanti cabang-cabang yang repot lagi nanti. Kita sekarang akan seharusnya membaca tentang khobar dan insya. Kemudian yang ketiga, lam jarrah, harfu lam, li. Ya, li. Misalnya, liman hadza, ya kan? Punya siapa ini? La di sini itu namanya harf. Harf ma'ani artinya punya atau untuk, ya. Lam jarrah huruf jar lam mempunyai beberapa di antaranya apa? Misalnya apa? Misalnya qara'tul Qur'an atau aqra'ul Qur'an liyatma'inna qalbi. Saya membaca Qur'an agar menenangkan atau bisa juga aqra'ul Qur'an li ya dan semacamnya ya itu menunjukkan sebab atau akibat agar tenang hatiku dan semacamnya lillahi ta'ala lillahi ta'ala lebih ke sebab kemudian kepemilikan misalnya hadzal kitab li Muhammad li ya dan kebolehan ibahah ini sini ada belum bisa mencetak. Jadi ini enggak usah dipikiran dulu sekarang ya. Enggak usah dipikiran sekarang karena ini nanti detail lagi. Ala jarrah ala seperti harfu jar lam li ya. Ala mempunyai beberapa makna di antara menunjukkan makna wajib, wajib seperti alaikum bi sunnati dan lain-lain. Oke. Okay. Al-muhim itu enggak usah dipikirkan dulu. Tapi diingat-ingat aja di antara contohnya itu waw, fa, lam, kemudian ala ya. Sekarang pembagian kalam. Berdasarkan kemungkinan dapat atau tidaknya disifati dengan benar atau tidak benar, maksudnya apa? Kalam ditinjau dari sisi bisa dibenarkan atau didustakan itu terbagi menjadi dua. Imma di khobar, bedanya apa khobar dan isya? Khobar, nanti lihat definisinya. Khobar, al-khobaru ma yumkinu an yusafa bi sidqi aw al kadhibi li dhatihi. Khabar adalah kalam atau apa yang mungkin bisa disifati apa yang bisa disifati dengan kebenaran atau kedustaan karena zatnya. Anda menghafalkan itu. Ya, khabar apa? Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi li dhatihi. Gampang enggak? Gampang. Antum bagi dua. Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi li dhatihi. Ya. Dengan paham maknanya juga. Ma yumkinu apa yang mungkin yusufa disifati bisidqi dengan pembenaran, dengan benar awil kadibi dengan tiga atau dengan kebohongan dan dari zat. Nah, hafal? Coba teman main kino. Sofa, Iya, coba Mas Abi. Main kino. sofa, Ini jati gigi ya. Ya. Li zatihi dia, li zatihi lam ini lam ta'lil lam. Yang tadi dibilang sebab. Sebab Mas. Main kino kan di tempat di sini. Kami tadi ini di ya Mas. Tadi kayaknya antum mengibrojkan, menyisipkan satu makna. Mayun kino an yusufa. Kok ngapal? Bisiriki. Gak ada itu dalam definisi, gak? Mula mayun kino an yusufa bisiriki awal kali ini rati bisa. Mayun kino. Mayun kino an yusufa bisiriki. Awil. Awil. Kali ini. Awil kali ini. Iya. Awil. Ahsan, bagus. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Ma yumkinu ayyusufa bisidqi awil kadhibi lidzati. Apa yang mungkin atau bisa disifati dengan sidq benaran atau dustaan karena zatnya. Ya. Baik, sekarang sebelum kita beranjak penjelasan, antum harus hafalkan juga arti dari insya. Halaman berikutnya. Ayo. Kalau insya, ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Gampang. Tinggal tambahin la aja. Ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Bisidqi awil kadhib. Bisa apa udah? Ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhib. Gampang kan? Bedanya apa? Cuma tambahin la. Kalau antum paham makna ini, itu mudah ngapalinnya. Masalahnya kalau kita tidak terbiasa dengan menghafal karena paham maknanya. Harus paham maknanya, hafal. Coba khobar itu apa? Ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi lidzati. Kalau insya, ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Awil kadhibi. Atau bisa juga awil kadhibi. Boleh, awal atau waw. Dua-duanya boleh. Awal atau waw. Ya? Ya apa? Ana minta antum sekarang mendefinisikan satu persatu khabar dan insya. Oke, okay, dari Ana, ala khabar itu ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Ya. Kalau khabar ma la yumkinu an insya ma la yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Contoh. Teman-teman. Ma yumkinu apa itu? Apa-apa yang apa enggak ada ini khabar atau insya? Oh, khabar. Salam. Ya, khabar, khabar. Kalam Karwono ya. Khabar mayum ini ayu sofa. Bisiriki amil kalibi tidak tinggi. Iya bagus. Kalau misalnya insya. Ya mala ini sih ayu sofa bisiriki wal kalibi. Ya Hasan. Mas Kalam. Khabar mayum ini ayu sofa bisiriki wal kalibi tidak tinggi. Ya. Kemudian insya mala yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Ya, Hasan. Mas Hilman. Ya, kamu saya. Mala yumkinu. Apa nang Yusuf awil kadhib? Ya, mala yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi. Ya, kemudian Mas Fafiah. Kabar mala yumkinu an yusufa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Insya malam ayum kino an yusufa bisidqi awil kadhibi. Ahsan. Ayum kino apa itu? Apa? Ayum kino an yusufa bisidqi awil kadhibi. Awil kadhibi lidzatihi. Awil kadhibi. Awil kadhibi lidzatihi. Nah, kalau insya? Insya. Malayum sofa. Malayum. Malayum kini. Ayu sofa. Bisa.